Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita berbicara perintah yang dilaksanakan di takdir, umma berdasarkan salah satu ini tidak lagi halaman 21. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lalu syukur. Kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang terus memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam sehingga kita dapat duduk sejenak di dalam satu majlis yang amat sangat mulia nilainya di Allah. Setelah sama-sama kita melaksanakan sholat wajiban kita secara berjamaah. Salam dan sholat semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat dan keluarganya. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Baitul Ihsan yang insyaallah dimuliakan Allah. Hari ini kita akan lanjutkan sesi terakhir daripada metodologi penjelasan cerdasan kalbu. Ini sekali lagi metodologi atau teori nanti insyaallah pada kesempatan berikutnya nanti di dalam bulan Ramadan atau bulan-bulan berikutnya kita akan masuk pada aplikasi cerdas kalbu. Namun sebagaimana biasa karena kita akan mengkaji Al-Quran, Allah mengajarkan kepada kita kalau kita ingin mengkaji Al-Quran, Allah mengajarkan kita untuk baca kaus. Mari kita baca kaus sebanyak 6 kali sebagaimana biasa, namun sebelumnya kita istighfar dulu. Nanti sama-sama kita lakukan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mala jila ila halika huwa qayyum qayyum atubu ilaih. Ubillahi minasyaitan rajim. Ubillahi minasyaitan rajim. Ubillahi minasyaitan rajim. Ubillahi minasyaitan rajim. Ubillahi minasyaitan rajim. Ubillahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari metodologi kecerdasan kalbu, namun untuk lebih mudah mengikuti materi kali ini, saya akan ambil poin-poin 3 pertemuan sebelumnya supaya bagi yang baru bergabung pada hari ini juga dapat mengikuti. Kita masih ingat bahwasanya saya pernah menyampaikan kita sudah dibekali oleh Allah kecerdasan basic, kecerdasan dasar yang built-in, yang sudah ada di dalam diri setiap manusia. Bukan hanya ketika manusia diizinkan untuk hidup di muka bumi ini, tapi sejak di alam roh, kecerdasan ini sudah Allah berikan. Ini yang saya sebut sebagai kecerdasan prima, kecerdasan basic. Ya, ini dasarnya. Soalnya ketika Allah bertanya kepada roh kita, alastu birabbikum, dan roh kita menjawab, ala syaitna, roh memerlukan satu kecerdasan yang amat sangat luar biasa untuk bisa menjawab, benar ya Allah, aku akan patuh kepadamu, akan patuh, akan tunduk pada hukum-hukummu. Karena sadar konsekuensi daripada patuh kepada membenarkan Allah adalah zat yang menciptakan kita. Itu artinya roh kita akan patuh, akan tunduk kepada hukum-hukum dan ketetapan Allah ketika menjalani kehidupan di muka bumi ini. Itulah yang kita sebut sebagai basic intelligence. Kecerdasan prima. Karena itu Rasulullah mengatakan kudu maulunin jula dalam fitrah. Ini kecerdasan tadi. Ini kata Rasulullah. Siapa lagi yang lahir dalam keadaan fitrah. Cuma sayang kadang-kadang pemahaman fitrah ini diartikan seolah dalam keadaan suci. Padahal di dalam pemahaman secara terminologi, fitrah itu artinya bahwasanya kita lahir sudah mewakilkan sifat dasar. Itu sudah membawa basic intelligence, kecerdasan prima yang sudah memang ada di dalam diri kita, yang sudah mempersiapkan. Karena itu, ini barangkali sedikit gambaran apa sih kecerdasan kalbu itu, atau yang saya singkat sebagai QQ, kalbu quotient. Setelah sebelumnya kita kenal intelligence quotient IQ, kemudian emotion quotient EQ, kemudian spiritual quotient IQ, dan ini adalah kecerdasan keempat, atau kalbu quotient. Ini kurang lebih pemahamannya. Kecerdasan kalbu atau kalbu quotient itu adalah kecerdasan dasar atau basic intelligence yang sudah built-in di dalam jantung. Sekali lagi, kalbu itu adalah jantung, bukan hati. Dalilnya kemarin sudah disampaikan, setiap manusia, dalam jantung setiap manusia diizinkan untuk hidup di dunia dan berfungsi untuk mengenali sang maha pencipta serta memahami hukum dan ketetapannya. Lahum guru layak umur. Jadi memahami hukum-hukum Allah, Yakobu melihat. Jadi ini fungsi jantung adalah untuk memahami ketetapan-ketetapan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi jantung diartikan secara dua. Sama kalau kita bicara mengenai masalah cahaya. Dalam satu konteks tertentu cahaya digolongkan sebagai benda. Tetapi dalam konteks tertentu cahaya juga digolongkan sebagai energi. Sama. Walaupun di dalam Al-Quran sendiri, ini kita lihat. Surat Al-Araf 139. Ini kita lihat, ini digolongkan kepada ini. Anatomis Condition. Jadi kolbu gunanya untuk memahami Allah, mata fungsi untuk melihat, telinga fungsi untuk mendengar. Kolbu fungsi untuk memahami ayat Allah. Jadi tentu saja ini sama, ada kesamaan. Kesamaan subjek antara kolbu, mata, dan telinga. Yaitu semuanya anatomis Condition. Tapi juga tidak diartikan secara bahwasanya kolbu ini hanya fisik, tetapi ada satu pemahaman lain dari kolbu. Karena, mari kita lihat dulu, ilustrasi. Memiliki kemampuan untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi setiap manusia sudah diberikan kecerdasan Tuhan, kecerdasan kolbu. Nah, sekarang sedang banyak dibicarakan selama 2 atau 3 dekade belakangan ini kecerdasan. Kecerdasan spiritual yang disebut juga sebagai spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Bapak, Ibu, sebetulnya kalau benar manusia cerdas secara spiritual, spiritual quotient, spiritual intelligence, pasti dan pasti manusia ini hanya akan menyembah Allah. Tidak mungkin manusia tidak menyembah Tuhan dan yang telah menciptakan sendiri. Jadi kalau manusia cerdas secara spiritual, pasti kan sudah melakukan satu kejadian langsung dengan Allah. Bada syahina. Itu artinya kalau kita dikatakan cerdas secara spiritual, harusnya orang tadi tidak akan menyembah kepada Tuhan selain Allah. Mengapa demikian? Amat sangat penting kesaksian tadi. Karena ini tadi, Allah mengatakan orang kalau cerdas secara spiritual perlu dipertanyakan, perlu diambil kesaksian sampai pun tadi menjawab bala syahina, tujuannya apa? Ini. Anda kuliah nanti amat digunakan hajar mobilin. Nanti pada hari pengambilan Allah, manusia tidak bisa lagi berdalih ketika akan dicampakkan ke dalam neraka oleh Allah. Ya Allah, saya tidak pernah diberitahukan keharusan untuk menyembahmu. Ya Allah, saya tidak pernah diberitahukan keharusan untuk patuh kepada hukum-hukummu. Ya Allah, ini Allah mengatakan. Anda kuliah nanti amat digunakan hajar mobilin. Jadi manusia kalau dikatakan spiritualnya cerdas, harusnya ya pasti dan pasti hanya akan menyembah Allah. Jadi sekarang, kalau dikatakan, ini kita lihat dulu ilustrasinya. Alam kubur adalah alam perantara kehidupan dunia dan akhirat yang dimulai setelah kematian dan akhir berakhir setelah kematian. Selama masa ini, seorang yang beriman merasa berhasil. Sementara orang kafir mengalami azab. Orang yang sudah mati akan dikubur dalam kubur. Akhir atau mungkin akan merasakan kubur. Kehidupan yang berdoa dengan terus-menerus sampai mengerjakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan oleh orang tuanya suara sandal mereka. Bapak Ibu, kita tahu, kita yakin bahwasanya nanti kalau kita meninggal dunia kita akan menghadapi satu pertanyaan di alam kubur nanti. Setiap orang yang mati, yang meninggal, yang dikubur nanti di alam kubur akan mendapatkan pertanyaan. Dan pertanyaan pertama yang dipertanyakan kepada manusia adalah pertanyaan sederhana. A simple question. Apa pertanyaannya? Man robbuka? Siapa Tuhanmu? Yang mampu menjawab siapa Tuhanmu ini bukan lagi kecerdasan akal. Bukan lagi melakukan kecerdasan intelektual. Bukan kecerdasan otak. Manusia ketika meninggal seluruh organ-organ tubuhnya tidak lagi berfungsi termasuk otaknya. Yang akan membuat manusia mampu menjawab pertanyaan Marwa adalah kecerdasan kolbunya yang sudah Allah berikan sejak alam ruh dulu. Jadi bukan kecerdasan otak. Jadi kalau kita pikir, wah nanti kalau saya meninggal, pesan ke ahli waris, ke keluarga, nanti tolong ditulis di tangan ini, tulisannya Allah, di sini tulisannya Muhammad. Jadi kalau ditanya Marwa Buka, tidak lihat Allah. Bama Nabi Buka, Muhammad. Itu kalau yang menjawab kecerdasan akal. Tapi kecerdasan kolbu tidak. Kecerdasan kolbu adalah apa yang dilihat. Jadi sekali lagi dipahami oleh bahasa kolbu adalah bahasa visual, bahasa teladan, bahasa contoh, bahasa gambar, bahasa perbuatan. Jadi kalau selama hidup perbuatannya lebih banyak mengabun-abunkan harta, maka ketika ditanya maru buka otomatis, spontan akan dijawab maru harta. Kalau orang hidup yang di dewa-dewa kan yang ditakuti adalah harapan ketika ditanya malu, jawab apa? Kalbu sekali dipahami oleh kalbu itu bahasa visual, bahasa gambar, bahasa contoh, bahasa teladan, bahasa perbuatan. Jadi kecerdasan kalbu inilah nanti yang juga akan mengantarkan kita untuk mampu menjawab pertanyaan makro buka, bukan kecerdasan IQ. Karena itu saya katakan manusia sekarang sebetulnya kalau dikatakan spiritual quotient kurang tepat, buat saya sudah sebut, harusnya spiritual instinct. Secara naluri kita memang butuh spiritual. Tetapi akhirnya kebutuhan tadi dimanfaatkan oleh setan. Sehingga ada orang yang menyebab Tuhan bukan Tuhan sesungguhnya. Nanti di dalam materi-materi berikutnya kita akan tahu bahwasanya amat sangat mudah membedakan antara Tuhan yang asli dan Tuhan yang palsu. Amat sangat mudah membedakan antara agama yang asli dan agama yang palsu. Kalau kita mempergunakan tidak hanya kecerdasan kolbu saja, tetapi juga kecerdasan hati. Dua-duanya ini harus bersinergi. Kalau terjadi pecah di kokong yang hanya IQ saja atau QQ saja tidak akan pernah bisa menemukan Tuhan yang sejati. Prinsipnya apa saja yang dipalsukan di dunia ini, Pak, Ibu, itu bisa mudah kita bedakan. Bapak, Ibu yang terjadi bapak, tahu bagaimana cara membedakan antara uang asli dan uang palsu. Meskipun uang palsu tadi diproduk dengan peralatan canggih, dengan teknologi canggih. Barang palsu yang diproduk dengan teknologi canggih saja bisa dibedakan. Rumusnya kalau saya lihat di TV 3T, dilihat, diraba, dikawal. Itu salah satu. Nah begitu juga orang memasukkan agama, orang memasukkan Tuhan tidak dengan teknologi canggih sekarang. Orang memasukkan agama, orang memasukkan Tuhan, orang memasukkan Nabi itu hanya dengan mengandalkan kepada panantisme, hanya mengandalkan menyuntik kepada orang adalah kecerdasan kolbunya, dimatikan fungsi akal. Sehingga yang ada adalah kecerdasan kolbu yang dibutuhkan, sehingga sampai pada tindakan praktik. Karena itu dua-duanya harus jalan. Orang hanya mengandalkan kecerdasan akal, tidak dengan kecerdasan kolbu, ditinggalkan kecerdasan kolbu, jadilah dia sekuler. Hanya berpikir urusan dunia, Tom. Karena orientasi daripada IQ ini adalah profit and loss, untung rugi. Sementara orang yang hanya mengandalkan kepada kecerdasan kolbunya saja tidak mau mempergunakan kecerdasan akal, maka jadilah dia kaum fanatik, radikal, dan sesat. Fungsi akal dimatikan. Dua-duanya harus sinergi. Karena itu Rasulullah mengatakan, akal ada dua. Nah, dengan memahami ternyata Allah menciptakan kecepatan paham segala sesuatu. Begitu juga akal. Jadi akal kalau di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi hanya ada sepasang. Kecerdasan IQ dan kecerdasan IQ. Dua. IQ dan IQ itu merupakan diversifikasi daripada IQ dan QQ. Sepasang. Nah kalau kita sudah tahu karakteristik ini, kita akan bisa tahu kalau ada orang punya masalah, kita bisa tahu apa yang menjadi penyebabnya. Kemarin sudah saya sampaikan orang yang korupsi atau sekirian itu bukan orang yang tidak pandai. Mereka mempergunakan akalnya. Orang yang korupsi tahu korupsi dosa, korupsi membesarkan rakyat. Dia tahu membunuh orang diambil harta si dosa, dalilnya mungkin lebih tahu dari bapak, dari ibu. Tapi mengapa dilakukan? Karena yang sakit untuk orang-orang semacam itu bukan IQ-nya, bukan otaknya, tetapi yang sakit kolbunya. Nah kalau kita sudah tahu istilahnya, kalau kita seperti dosa sudah bisa menjaga kerusakan ini adalah pada kolbu, penyakitnya ada pada kolbu, ya. Kita harus mengobati dengan bagaimana kolbu itu memahami segala sesuatu. Kolbu tidak memahami kata-kata, kolbu tidak memahami tulisan. Karena kata-kata tulisan itu hanya makanan otak. Yang dipahami oleh kolbu adalah gambar. Jadi percuma kita ada anak buah yang katakan mau sih atau orang yang melakukan satu perbuatan membunuh, kemudian kita nasihati, tidak akan mempaham. Maka dilarang itu makin jadi. Karena ini dalil yang Allah mengatakan di dalam surat At-Taubah, wa amal ladzina fi qulubihim maradun fadza jatum yusan ila dzikrullah wa hum. Jadi ada orang yang kalau mereka ada penyakit, jadi penyakitnya ada pada kalbunya, maka dengan diturunkan surat peringatan artinya kata-kata tulisan. Walaupun itu Al-Quran, walaupun ayat dari Allah, Allah mengatakan fadza jatum yusan ila dzikrullah. Baik, tapi itu tidak mempan. Dan akhirnya mereka masih dalam keadaan sakit. Sehingga untuk orang-orang yang sakit kolbunya, tidak cukup hanya dengan kata-kata. Tetapi harus dengan contoh, dengan orang dan dengan perbuatan. Atau kalau ditampakkan akibat dari perbuatan, dia mau jadi langsung. Jadi seperti misalnya kalau di Cina, orang-orang yang korupsi, ditembak, itu harus disiarkan secara langsung. biar dilihat. Karena kalau hanya sekedar sudah dieksekusi pada pukul 00 dan sekian, nah itu hanya bacaannya dia masuk ke otak, tidak masuk ke kolbunya. Tidak ada pembelajaran buat kolbunya. Nah, kalau ini yang sakit apa ya Pak? Ini yang sakit apa? Ini yang sakit bukan kolbunya. Orang raksasa ini yang sakit biasanya akal. Akal dimatikan. Kolbu mereka justru kuat. Bahkan lebih kuat di depan dari bapak-bapak. Jadi dengan demikian kalau kita sudah tahu bahwasanya kecerdasannya dua, IQ dan EQ, kecerdasan intelijen dan kecerdasan kolbu, maka bila kita menemukan masalah di dalam keluarga kita atau pada diri kita atau pada sanak keluarga kita, kita spesifikasi dulu, kita diagnosa dulu apa yang sakit. Nah, itu Rasulullah mengatakan akal ada dua, satu di kepala dan satu di kolbu. Karena itu pada sesi dalam pelatihan-pelatihan biasanya dengan yang namanya terapi kolbu. Terapi kolbu itu ini. Lagi. Jadi ini tidak memahami, kolbu tidak memahami, ya tidak. Yang dipahami adalah gambar, verbal dan kata-kata. Tidak memahami kata-kata, karena yang lebih dipahami adalah di sini visual. Karena itu, kenapa saya bisa berbagian rumah ini? Ini dimanfaatkan secara baik. Karena tidak mungkin saya berjalankan mereka untuk melihat ini contoh orang-orang yang baik, ini contoh orang-orang yang baik, ini contoh dari perbuatan-perbuatan kita baik. Nah, dengan keadaan yang kayak seperti macam ini bisa ditampilkan di depan mereka. Supaya mereka bisa belajar langsung untuk pembelajaran kepada kolbu. Yang dipahami ya, oleh kolbu ini. Kolbu, kalau otak mengejar profit, uang dan profit, kalau ini orientasinya mengejar kenangan, mengejar kebahagiaan, menghindari penderitaan, dan amat sangat takut bicara. Karena itu, reward dan punishment di dalam Al-Quran sebetulnya untuk kolbu, bukan untuk otak. Mengejar kenangan, Allah berikan surga, Allah janjikan surga. Sedangkan untuk menakutin mereka, mereka tidak melakukan suatu perbuatan kejahatan, maka Allah ajak mereka dalam neraka. Neraka ini hanya bisa dipahami surga ini, hanya bisa dipahami dengan kolbu, tidak dengan otak. Otak tidak ternyata. Karena memang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita saksikan. Jadi bagaimana terapi terhadap kolbu, terapi kolbu? Tidak dengan kata-kata, sebetulnya dengan kata-kata juga bisa. Kalau tadi dikatakan tidak mempan dengan kata-kata, harus dengan perbuatan, dengan kata-kata pun bisa. Cuma ada satu syaratnya. Syaratnya apa? Orang tersebut haruslah orang-orang yang betul-betul dikagumi. Tokoh bangsa. Nah kalau orang sudah tinggal dan takut pada seseorang, akhirnya apa yang dibicarakan tidak lagi dibicarakan pakai otak, langsung masuk ke kolbu, itu bisa. Jadi kalau bapak ibu tidak bisa menjadi idola bagi anak-anak, jangan mengharap bisa menasihat anak dengan baik. Tidak, jangan mengharap anak akan nurut omongan kita kalau kita bukan orang yang diidolakan oleh anak-anak kita. Kata-kata hanya akan bisa langsung diaplikasikan, didengar kalau orang tersebut memang takut. Nah ini teorinya sebetulnya. Untuk masuk ke dalam kecerdasan kolbu harus ini. Frekuensinya pada frekuensi alfa kalau sudah SQ ini, kalau bapak pernah mengikuti SQ. Nah sebetulnya bapak ibu, metode barat bagus. Di dalam sehari-hari mereka ada istilahnya dongeng sebelum bobo. Kepada anak sebelum tidur mereka dongengkan kisah-kisah bagaimana kebaikan akhirnya mengalahkan kejahatan. Akhirnya apa yang tertanam di dalam diri mereka adalah mereka harus berbuat baik. Itu masuk dalam platformnya. Ini dalam keadaan mereka relax. Yang kedua, nah, bagi kita umat Islam, mengapa tidak kita tiru hal-hal semacam itu? Cuma kita tidak ceritakan kepada anak kita, misalnya Snow White, itu adalah cerita tadi. Mengapa tidak kita ceritakan kepada mereka kisah-kisah para sahabat, kisah perjuangan para nabi? Itu untuk memberikan terapi kepada kolbu mereka. Yang kedua, ada dengan cara ini, nasihat lisan, tapi harus diulang-ulang. Harus diulang-ulang, harus kaji kita kan. Karena itu sistem ini disebut sistem makror. Bapak tahu itu tahu mengapa Jibril datang kepada Rasulullah mengatakan ikhrok, Rasulullah mengatakan ma'ana bikore ikhrok, ma'ana bikore ikhrok. Itu tadi pada kemudian mengulang seperti itu akan masuk ke dalamnya. Jadi harus diulang. Itu insya Allah akan masuk ke dalam kolbunya. Dan kemudian ini salah satu bacaannya ya Pak Tahir Afif, mana pembuka kalamahin kolbun. Yang kedua, kalau tidak pada waktu akan tidur, pada waktu akan bangun tidur, Pak. Jadi pada waktu mereka tidur, kita bangunkan, sudah lucid, sudah. Misalnya kita juga anak sholat, kita bangun. Belum sadar-sadar, masukkan nasihat yang kita ingin berikan kepada mereka. Misalnya, kalau kamu sholat, nanti kamu, wajah kamu akan bercahaya. Ucap. diterima mereka ketika mereka baru bangun tidur tapi belum sadar benar. Jangan kamu sudah sadar. Kalau sudah sadar, biasanya awal sadar itu kerja apa itu kerja. Kadang-kadang awal, bangun mereka mati, bahkan mereka kalah nggak akan masuk. Jadi ketika mereka akan bangun tidur belum sadar betul, kita masukkan doktrin-doktrin kita, nasihat-nasihat kita. Insya Allah itu akan masuk. Itu salah satu terapi kolbu. Jadi sebelum tidur pada kondisi sedang santai, yang kedua adalah ketika baru bangun tidur tetapi belum sadar benar. Ini salah satu terapi cerdas kolbu untuk bagian sesi terakhir. Nanti kita akan masuk kepada sesi aplikasi. Sampai di sini saja karena terbatas waktu. Jadi kalau ada yang mau bertanya, sekarang kali bisa langsung, masih ada waktu 2 menit sih. Atau kalau tidak nanti secara informal bisa langsung ditanyakan kepada saya. Terima kasih. Kalau begitu mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada yang mau bertanya kepada Ustaz Abdul Qadir dari Tauhid Wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.